Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walha ma ba'd. Kita masih dalam pembahasan apa-apa yang diharamkan dari makanan dan minuman. Jenis yang pertama yaitu apa-apa yang diharamkan dengan nas dari Al-Quran. Kemudian kita masuk yang diharamkan jenis yang kedua. Berkata Al-Mu'allif, qala wa yuhramu minal at'imati aydhan athani ma fihi madarratun. Diharamkan pula dari makanan yang kedua, apa-apa yang terdapat padanya kemudaratan, bahaya untuk dikonsumsi. Ya. Kalau dimakan atau diminum bisa keracunan, bisa mati, atau bisa menghilangkan akal atau nyawa. Ma fihi madarrah, apa-apa yang mendatangkan atau apa-apa yang terdapat padanya kemudaratan. Qala kasum wal khamr wasairil muskirat wal mufattirat. Seperti racun. Nah, makanan yang mengandung racun, ya, kalau dimakan bisa keracunan, bisa mati, maka ini hukumnya haram. Kalau dia tahu bahwa makanan tersebut beracun, membahayakan, tapi dia tetap memakannya, maka ini sama saja seperti bunuh diri. Dan ini haram hukumnya di dalam Islam, termasuk dosa besar. Hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada." وَمَنْ تَحَسَّ سُمَّنْ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمْ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمْ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sengaja lompat terjun, ya, dari ketinggian, dari gunung, kemudian dia membunuh dirinya sendiri, maka tempatnya dia akan berada di neraka jahanam. Dia akan melakukan perbuatan itu terus selama-lamanya, kekal dia di dalamnya selama-lamanya. Wa man tahassa summan, dan barang siapa yang menegak racun, ya, kemudian sampai dia membunuh dirinya sendiri, maka racun tersebut berada di tangannya pada hari kiamat. Dia akan menegak racun tersebut di dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi atau dengan benda yang tajam, maka besi atau benda yang tajam tersebut akan berada di tangannya. Dia akan menusuk perutnya di dalam neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Nah, jadi itu balasan bagi orang yang sengaja membunuh dirinya, baik lompat dari ketinggian atau meminum racun atau membunuh dirinya dengan senjata tajam. Dia akan disiksa di neraka jahanam dengan apa yang dia lakukan di dunia dalam membunuh dirinya, ya. Jadi kalau dia matinya karena minum racun, di neraka jahanam dia minum racun, dia mati, dihidupkan lagi, minum lagi, dia mati, dihidupkan lagi, terus begitu seterusnya, khalidan mukhalladan, dia kekal berada di dalamnya dengan siksaan tersebut. Waliyadzubillah. Ini menunjukkan haramnya meminum racun, dan haramnya atau dosa besar bagi orang yang membunuh dirinya sendiri dengan meminum racun. Yang berikutnya, wal khamr, minuman yang memabukkan dengan berbagai macam jenisnya, dan selainnya dari apa-apa yang memabukkan, ya, baik itu yang diminum ataupun itu yang dimakan. Ya. Baik itu memang sengaja dibuat untuk memabukkan dari minuman-minuman, ya, dari makanan, misalnya obat-obat terlarang, sengaja dibuat supaya mabuk. Atau yang terkandung dalam makanan tertentu atau minuman tertentu, ya, ada unsur memabukkannya, ada unsur memabukkannya, maka itu juga dilarang. Dalilnya qala liqaulihi ta'ala wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dalam surat Al-Baqarah 195 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan kalian lemparkan dengan tangan-tangan kalian, yakni atas diri kalian, kepada kebinasaan. Wa qawlihi azza wa jal, demikian pula firman Allah, wala taqtulu anfusakum, dalam surat An-Nisa ayat 29, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Nah, masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini jenis yang kedua. Kemudian kita masuk ke jenis yang ketiga yang diharamkan. Qala ats-tsalits ma quti'a minal hayy, apa-apa yang dipotong atau apa-apa yang terpotong dari sesuatu yang hidup. Nah, ada anggota tubuhnya, ya kan, terpotong, tangannya, kakinya, atau ekornya, ya. Dalam keadaan makhluk atau hewan ini masih hidup. Kemudian anggota badan yang terpotong tadi dimakan, apa hukumnya? Ini haram. Ya, itu hukumnya seperti bangkai. Walaupun pada asalnya dia hidup, tetapi bagian yang terpotong tadi itu dihukumi seperti bangkai. Dalilnya qala li hadisi Abi Waqidin Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitah, apa-apa yang terpotong dari hewan ternak dalam keadaan dia hidup, maka yang terpotong tadi itu hukumnya seperti bangkai. Hukumnya seperti bangkai. Nah, pernah dapati enggak kejadian seperti ini? Ada beberapa hewan diantaranya domba. Domba itu yang, tahu domba ya? Biasanya ekornya itu tumbuh, ya kan? Ekornya tumbuh besar dan memiliki daging. Sekarang kalau terpotong itu bisa tumbuh kembali. Nah, potong tumbuh kembali. Daging. Jadi sebagian memotongnya, kemudian dalam keadaan domba tersebut masih hidup, kemudian dimasak dagingnya. Nah, ini nggak boleh. Ini bangkai hukumnya, ya. Nah. Atau misalnya ada ayam patah kakinya, ya antum patahkan sekalian, tapi dia masih hidup, ada cekernya misalnya, dibikin sop, apa hukumnya? Gak boleh, ini haram. Apa-apa yang terpisah, terpotong dari hewan yang masih hidup, maka itu hukumnya seperti bangkai. Hadisnya yang telah kita bacakan dari hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Kemudian bagian yang keempat atau jenis yang keempat. Qala ar-rabi' siba'ul baha'im. hewan buas. Yang dimaksud dengan hewan buas di sini, qala wa hiya allati taftarisu bina biha ay tanhishu min hayawanatil bar. Hewan buas yang dimaksud di sini adalah hewan yang menyerang, menerkam mangsanya dengan taringnya, ya, menggigitnya. Dari hewan-hewan darat, qala kal asadi, seperti singa, wadzib, serigala, wa annamir, harimau, wal fahad, macan, wal kalb, seperti anjing, ya. Ini hewan-hewan buas yang memiliki taring. Hewan-hewan buas yang memiliki taring, yang memangsa mangsanya dengan taringnya tersebut. Ini haram. Dan yang selainnya, ya. Dikecualikan darinya yang pernah kita baca di pertemuan sebelumnya adalah hyena, ya. Termasuk dari hewan buas yang memiliki taring, ini dikecualikan. Ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hyena itu boleh dimakan, ya. Dia termasuk hewan buruan. Qala li hadits Abi Tha'labah al-Khushani radhiyallahu anhu, hewan buas itu haram hukumnya berdasarkan hadis dari Abu Tha'labah al-Khushani radhiyallahu anhu. Qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin minas siba. Beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memakan hewan buas yang memiliki taring, ya. Hewan buas yang memiliki taring. Nah, walikaulihi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, kullu zinabin minas sibai faakluhu haram. Setiap hewan yang bertaring dari hewan buas, maka haram memakannya, ya. Termasuk diantaranya beruang, ya kan, dan yang selainnya. Nah, kalau gajah itu hewan yang taringnya paling besar itu. Apa hukumnya? Nah, hukum memakan gajah. Sebagian para ulama menyebutkan, kita bahas dulu bagaimana cara menyembelih gajah. Kalau bisa disembelih baru kita bahas hukumnya. Nah, halal atau haram. Bagaimana cara menyembelih gajah? Wallahu ta'ala alam. Mayoritas jumhur para ulama, mereka mengatakan daging gajah itu haram. Dia masuk ke dalam keumuman hadis ini. Dia termasuk hewan yang memiliki taring, ya. Taringnya yang paling besar. Jumhur para ulama, kecuali dari Al-Malikiyah, mereka berpendapat makruh. Wa aula tarkuhu. Dan yang lebih lebih utama adalah meninggalkannya, ya. Terlebih lagi mayoritas para ulama kita mengatakan bahwa itu hukumnya haram. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang keempat, hewan buas yang bertaring. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, qala al-khamis siba'ut tayr. Hewan buas dari jenis burung. Nah, burung pemangsa, ya. Ada burung yang memang dia memangsa hewan yang lain, ada yang tidak. Ya, ada burung yang memakan biji-bijian atau tumbuh-tumbuhan. Nah, ini burung yang memiliki cakar, yang dia memangsa hewan yang lain. Qala wa hiya allati tasidu bi mikhlabiha. Yang dimaksud di sini burung pemangsa adalah burung yang memangsa hewan buruannya dengan cakarnya. Dia memiliki mikhlab, memiliki cakar. Ya. Kal uqabi, seperti burung yang besar, seperti burung raja wali. Walbaz, burung apa ini? Burung falcon, burung seperti burung elang. Ya. Wasakar, burung elang. Walhidaah, burung raja wali. Walbumah, burung hantu. Ya. Ini macam-macam atau contoh burung-burung yang memiliki cakar dan dia memangsa buruannya dengan cakarnya. Ini haram hukumnya. Adapun burung-burung yang tidak memiliki cakar, tidak memangsa hewan lain dengan cakarnya, maka tidak mengapa, itu halal. Ya, burung dara, ya kan? Termasuk padanya jenis unggas yang lain. Nah, adapun burung buas seperti ini yang memiliki cakar, yang memiliki mikhlab, ini berdasarkan hadis. Qala li hadis Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin minas sibai wa an kulli dhi mikhlabin minat tuyur. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari memakan hewan buas yang memiliki taring dan dari setiap burung yang memiliki cakar. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, qala asadis wa yuhramu minat tuyuri ma ya'kulu aljif. Yang diharamkan dan yang termasuk diharamkan dari jenis burung adalah burung-burung yang memakan bangkai atau sisa hewan. Nah, dia memakan bangkai hewan yang mati, sisa-sisanya. Qala kan nasri, seperti burung nasar. Warrahami, burung herring. Burung nasar, burung herring, ini burung-burung pemakan bangkai. Ya. Sebagian ahli khibrah yang memiliki pengalaman, mereka mengatakan bahwa burung-burung ini memiliki aroma yang tidak enak dan dagingnya pun alot. Ya, dagingnya keras. Wal ghurabi, demikian pula burung gagak. Naam. Qala li khubthi ma yataghadza bihi illat, hikmah atau alasan kenapa burung-burung ini diharamkan, tidak boleh dimakan, karena jeleknya apa yang mereka konsumsi. Mereka mengkonsumsi bangkai, mengkonsumsi daging-daging yang sudah membusuk. Nah, ini alasannya. Dan itu berpengaruh kepada dagingnya dia. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh. Qala asabi yuhram kullu hayawanin nudiba qatluhu. Yang ketujuh yang diharamkan untuk dimakan adalah setiap hewan yang dianjurkan untuk dibunuh. Nah, setiap hewan yang dianjurkan untuk dibunuh. Hewan-hewan yang dianjurkan datang dalilnya dari Nabi alaihi salatu wasallam berupa hadis yang menganjurkan untuk membunuhnya, maka tidak boleh untuk dimakan. Qala kal hayyati wal aqrabi wal hida'ati, seperti ular, kalajengking, tikus, burung rajawali. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang demikian berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khamsun minad dawabi kulluhunna fasiqun yuqtalna fil haram. Nabi berkata, ada lima jenis dari hewan, semuanya fasik. Hewan-hewan ini adalah hewan yang fasik, maksudnya hewan yang jelek, yang membuat kerusakan. Yuqtalna fil haram, mereka boleh dibunuh di tanah haram. Di tanah haram, di Mekah dan sekitarnya, ini tanah yang haram, enggak boleh sembarangan membunuh hewan. Ya. Tidak boleh sembarangan membunuh hewan. Kecuali hewan-hewan ini boleh dibunuh di tanah haram, apalagi di tanah halal. Apalagi di tanah yang halal, ya. Bukan di tanah suci, bukan di tanah haram. Kata Nabi, al-ghurabu wal hida'atu wal aqrabu wal fa'ratu huwa kalbul aqur. Yang pertama adalah gagak, kemudian rajawali atau elang, kalajengking, tikus, dan al-kalbul aqur, anjing yang suka menyerang, suka menggigit, anjing gila. Nah, ini ada lima yang disebutkan dianjurkan untuk dibunuh. Ya, kalau kita bertemu dengannya, dianjurkan untuk dibunuh. Qala al-mu'allif wa li kauniha mustakhbathatan mustakhzaratan. Demikian pula alasan kenapa hewan-hewan ini tidak boleh dimakan, karena ini adalah termasuk hewan-hewan yang kotor dan menjijikkan. Ya. Hewan-hewan yang kotor dan hewan yang menjijikkan. Naam. Ya, dari sini pula kita bisa pahami hewan-hewan yang kotor, yang menjijikkan, yang tidak dianjurkan untuk dibunuh juga dilarang untuk dimakan. Seperti kelelawar, ya kan, kita merasa jijik untuk memakannya. Kera misalnya. Nah. Demikian pula mungkin ada hadis yang lain selain hadis ini, perintah dari Nabi atau anjuran dari Nabi untuk dibunuh hewan tersebut, seperti cicak, al-wazaghah atau al-wazagh. Hadis yang diriwayatkan dari Al-Imam Muslim, hadis yang sahih. Hadis tentang anjuran membunuh cicak. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Man qatala wazaghan fi awali dharbatin kutibat lahu 100 hasanah. Wa fi tsaniyati duna dzalika wa fi tsalitsati duna dzalika." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi alaihi salatu wasalam, barang siapa yang membunuh seekor cicak dengan pukulan yang pertama, ya, sekali pukul mati, maka dicatat baginya 100 kebaikan. Dan barang siapa yang membunuhnya di pukulan kedua, maka dicatat baginya di bawah dari itu. Dan barang siapa yang membunuhnya di pukulan ketiga, maka dicatat kebaikan di bawah lagi dari itu. Naam. Ya. Jadi kalau ada misalnya dapat cicak, langsung dibunuh. semakin cepat dibunuh dengan sekali pukulan, itu pahalanya semakin banyak. Ini yang mengatakan Nabi. Naam. Dan jangan disiksa, ya, sengaja dilepas, dipukul, ya, gak mati, dimain-mainin. Nah, ini justru bisa nanti berdosa. Ya. Asy-Syaikh Ibnu Baz ditanya, bagaimana kalau lebih membunuhnya lebih dari, misalnya memukulnya lebih dari 3 kali, apakah tetap dapat pahala? Wallahu a'lam. Nabi hanya menyebut sampai 3 kali. Nabi hanya menyebut sampai 3 kali. Barang siapa yang memukul dengan pukulan pertama, dia mendapat 100 kebaikan. Pukulan kedua lebih sedikit. Pukulan ketiga lebih sedikit. Nah, pukulan keempat, wallahu a'lam bishawab. Tidak disebutkan di dalam hadis. Nah. Kemudian ini hewan yang dianjurkan untuk dibunuh. Maka kebalikannya, sebelum kita melanjut ke jenis yang keberikutnya, kebalikannya, hewan yang dilarang untuk dibunuh, kalau tadi dianjurkan untuk dibunuh, ya kan? Ular, kalajengking, tikus, dan yang selainnya, ini dianjurkan untuk dibunuh, maka haram untuk dimakan. Demikian pula yang kita dilarang untuk membunuhnya, kita dilarang untuk membunuh, maka tidak boleh dimakan. Ya bagaimana bisa kita memakan tanpa membunuh terlebih dahulu, kan seperti itu ya. Demikian pula hewan-hewan yang dilarang untuk dibunuh, maka dilarang pula untuk dimakan. Seperti contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang selainnya di Sunan, demikian pula di Musnad al-Imam Ahmad dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an qatsli arba'in minad dawab." Nabi melarang membunuh 4 jenis hewan. Nabi melarang membunuh 4 jenis hewan. Maka 4 jenis hewan ini juga dilarang untuk dimakan. Yang pertama, qala an-namlah wan-nahlah wal-hudhud was-surad. Yang pertama an-namlah, semut. Yang kedua an-nahlah, lebah. Wal hudhud, burung hudhud. Ada yang sudah pernah lihat burung hudhud? Mana belum pernah lihat. Was-surad, demikian pula burung as-surad. Burung surad ini seperti burung pipit, burung yang kecil. Ya, burung kecil. Nah, ini dilarang untuk dibunuh, maka dilarang pula untuk dimakan. Perhatikan ya. Nah. Bagaimana kalau ada makanan yang disemuti? Nah, ya dibuang semutnya. Mas Toto. Semampunya dibuang. Adapun yang tersisa darinya dari usaha membuang tersebut, maka tidak mengapa, wallahu alam. Di hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Sunan dari Sahal, dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, Nabi menyebutkan 5. Kalau tadi disebutkan 4, di sini Nabi menyebutkan 5. Naha an qatli khamsatin an-namlatu wan-nahlatu wa ad-difda' was-surat wal-hudhud. Semut, Nabi melarang membunuh 5 dari hewan. Yang pertama semut, yang kedua lebah, yang ketiga katak atau kodok, yang keempat burung surad, burung kecil atau burung pipit, yang kelima burung hudhud. Nah, ini ada tambahan 1, katak. Ya. Nah. wallahul musta'an. Sebagian orang ada bikin supnya ya. Nah, ini tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan. Disebutkan ilatnya atau hikmahnya kenapa katak itu tidak boleh dibunuh, juga disebutkan di dalam riwayat Al-Baihaqi dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "La taqtulu ad-dafadi' fa inna naqiqaha tasbihun." Janganlah kalian membunuh katak-katak, karena bunyi atau suara dari katak itu adalah tasbih. Naam. Pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi maka ini adalah 5 hewan atau 5 jenis hewan yang dilarang untuk dibunuh. Akan tetapi hewan-hewan tersebut boleh untuk dibunuh, boleh untuk dibunuh apabila dia mengganggu. Apabila dia mengganggu, ya, semut atau lebah, ya kan, yang mengganggu. Setelah dijauhkan tidak mau misalnya tetap mengganggu, maka diperbolehkan untuk dibunuh. Ya. Akan tetapi perlu dicatat, tidak boleh dibunuh dengan menggunakan api. Ya. Tidak boleh dibunuh dengan menggunakan api. Hadis Nabi alaihi salatu wasallam beliau mengatakan, "La yu'adzibu binnar illa rabbun nar." Tidak ada yang mengazab, menyakiti dengan api. Tidak ada yang boleh menyakiti dengan api kecuali Rabb yang memiliki api, yakni Allah Jalla wa Ala. Kemudian, itu yang ketujuh. Yang ke-8 yang diharamkan. Ya, ada 10 yang sebutkan, kita baca semua nanti ya. Yang ke-8, al-humurul ahliyah. Keledai jinak. Keledai jinak. Bukan keledai liar. Kalau keledai liar, kuda zebra ini halal. Tapi yang dimaksud di sini yang diharamkan adalah keledai jinak. Lima rawa Jabirun anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha yauma Khaybar an luhumil humuril ahliyah. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Khaybar, yakni di tahun ke-7 setelah hijrah, Nabi melarang untuk memakan daging dari keledai jinak. Kaum muslimin pada waktu itu, ya, sebelum tahun ke-7 ini, mereka masih memakan daging keledai jinak. Tetapi ketika pada hari Khaybar, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya pada waktu itu bahwa tidak boleh memakan daging-daging dari keledai-keledai jinak. Nah, demikian pula binatang yang dilahirkan dari induk, campuran dari induk yang halal dan induk yang haram. Misalnya al-bighal. Bighal itu adalah hasil peranakan dari kuda dan keledai. Kuda halal boleh dimakan, tapi keledai haram. Apabila dikawinkan peranakannya maka tercampur. Ini dinamakan al-bighal. Ini haram, tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian yang ke-9. Qala atasi ma yustakhbathu minal at'imah. Apa-apa yang menjijikan untuk dimakan. Kalfa'rati walhayyati wadzubabi wazumburi wanahli. Seperti tikus, ular, lalat, kumbang, lebah, ya. Dan yang selainnya yang manusia merasa jijik untuk memakannya. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Diharamkan atas kalian apa-apa yang jelek. Nah, dalam surat Al-A'raf ayat 157. Kemudian yang ke-10, Al-Jalalah, hewan jalalah. Apa itu al-jalalah? Wahiyalati aktsaru aqluhan najasah, adalah hewan yang keumuman makanannya najis. Hewan yang makanannya itu mayoritas yang dia makan adalah makanan-makanan yang najis, makan-makan kotoran, ya. Lima rawi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqlil jalalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari memakan hewan jalalah, hewan yang makanannya najis. Kalau di negeri kita ma'ruf ikan lele misalnya, ya, biasanya. Nah, mohon maaf, mungkin ditaruh di tempat apa namanya penampungan kotoran, kemudian yang dia makan mayoritasnya adalah kotoran, ya, makanan yang najis. Nah, ini yang dimaksud dengan al-jalalah. Ya. Wa sawa'un fi dzalika al-ibilu wal baqaru wal ghanamu wad dajaj wa nahwiha. Sama saja jalalah ini, bukan hanya ikan atau jenis tertentu, bisa juga unta, sapi, kambing, ayam. Kalau makanannya itu makanan najis mayoritasnya, maka ini termasuk jalalah. Beda kalau misalnya ayam, kita punya ayam, kita ternak ayam, ya kan, kita lepas, ya kita lepas, kita kita lepas di halaman misalnya. Kita kasih makan, kita lempar jagung atau apa dia makan. Tapi terkadang dia juga makan kotoran. Ini enggak termasuk jalalah. Bukan makanan intinya, bukan makanan utamanya, ya. Tapi kalau makanan utamanya kotoran najis, kotoran manusia atau kotoran hewan, nah, ini yang dimaksud dengan jalalah. Ya. Termasuk pula susu yang dihasilkan darinya. Di riwayat Ashabus Sunan disebutkan, naam, ada tambahan dari riwayat hadis tersebut, naha Rasulullah an aqlil jalalah wa albaniha. Nabi melarang memakan hewan jalalah dan dari susu-susunya. Naam. Kata mu'alif, fa idza hubisat ba'idan 'anil najasat wa ut'imat athahirat hal aqluha. Kalau hewan tersebut ditahan dan dijauhkan dari najis, makanan najis, kemudian diberi makan makanan yang bersih, ya, ditahan dia, misalnya dikandangkan, ditahan, diberi makanan-makanan yang bersih, yang baik, halal akluha, ini halal, boleh dimakan, ya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yahbisuha thalathan idza arada aklaha. Adalah sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menahan hewan jalalah selama 3 hari apabila beliau ingin memakannya. Jadi kalau ada kambing makanannya najis, ditahan dulu, dikandangkan selama 3 hari, minimal 3 hari. Atau kita melihat dari hewan tersebut mulai terlihat dari kondisi fisiknya berubah. Kalau dia biasa makan najis itu terkadang apa fisiknya dia kurus, ya kan, kotor. Nah, demikian pula mungkin terlihat pada bulunya atau kulitnya, matanya. Kita tahan dia. Kalau mungkin 3 hari kita rasa nggak cukup, ini hewan kok masih bau, ya masih tidak bagus, tahan terus, diberi makanan-makanan yang baik sampai kelihatan dia segar, dia kelihatan bagus. Nah, baru kita sembelih, kita makan dia. Waqilatuh basu aktsaru min dzalik. Ada pendapat yang mengatakan ditahan lebih dari 3 hari. Ya, tergantung, lihat dari kondisi hewan tersebut. Alhamdulillah, ini 10 macam apa-apa yang diharamkan untuk dimakan. Baik, sampai di sini insyaallah apa yang kita baca, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Tafaddalu, barakallahu fikum.